tersakiti. Mengapa aku berharap padamu? Jelas-jelas kau tak memikirkan aku. Jelas-jelas kau tak aku. Bila terus-terus begini, aku tak sanggup. Sungguh aku